Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أما بعد فإن شاء الله melanjutkan pembahasannya tentang imalah yang sudah disampaikan sebelumnya, yakni terkhusus pada pembahasan tentang imalatul alif nahwal ya'i. Imalah huruf alif ya, mengarah menuju pada huruf ya. Imalah alif pada ya ini, sebagaimana sudah disebutkan, ini terjadi karena beberapa sebab ya, disebutkan dalam kitab ini nanti akan sampai 8 sebab ya, 7 diantaranya alhamdulillah kemarin sudah disampaikan. Kemudian sebelumnya, sebelum melanjutkan pembahasan atau menyampaikan tentang sebab yang berikutnya dari imalah alif pada huruf ya ini, ya, masih tersisa satu sebab. Mungkin ada beberapa hal yang perlu disampaikan untuk meluruskan ataupun membenarkan dari apa yang kemarin mungkin ada sedikit kekeliruan atau kesalahan pada imalah alif pada huruf ya ini, yakni dalam pengucapan terutama ya, dari sisi pengucapan ya, alafu minkum untuk yang kemarin. Jadi imalah alif pada huruf ya, ketika alif itu diimalahkan pada ya, dan lazimnya setiap alif itu pasti harakat sebelumnya adalah fathah ya, setiap huruf alif, alif ya, bukan hamzah tetapi alif, itu pasti ya, sebelumnya adalah fathah. Ya, jadi tidak mungkin sebelum alif itu dhammah, ataupun tidak mungkin sebelum alif itu ya, kasrah. Jadi pasti berharakat fathah. Kalau ada dhammah ataupun kasrah, itu pasti ada pemisahnya, ada huruf lain yang memisahkan, dan huruf tersebut pasti berharakat fathah. Jadi yang bersambung langsung dengan alif itu adalah harokat fathah. Kemudian ketika alif tersebut diimalahkan ya, menuju mengarah pada huruf ya, ya, ketika alif ini imalah pada huruf ya, maka fathah yang sebelumnya ini kemudian juga ikut menjadi imalah pada kasrah. Dan ini sebagaimana yang disebutkan pada pembahasan sebelumnya tentang imalah fathah pada kasrah. Ya, jadi ada dua macam imalah, imalah fathah pada kasrah, yaitu harokat fathah pada harokat kasrah, dan yang kedua imalah alif pada huruf ya. Nah, yang imalah fathah pada kasrah kemarin atau sebelumnya juga sudah disampaikan, itu ada beberapa sebab. Salah satunya, fathah itu diimalahkan pada kasrah ketika fathah itu terletak sebelum alif yang imalah, alif yang diimalahkan. Artinya apa? Ketika ada alif yang diimalahkan pada huruf ya, maka fathah sebelumnya juga ikut menjadi imalah. Imalahnya pada kasrah. Jadi secara apa? Otomatis demikian. Jadi fathah itu mengikuti imalahnya alif yang sesudahnya. Fathah kemudian alif. Ketika alif imalah pada huruf ya, maka fathah yang sebelum alif ini dia menjadi imalah pada kasrah. Ya. Jadi untuk meluruskan ataupun mengingatkan yang sebelumnya, imalah fathah pada kasrah, kemudian diikuti pembahasan imalah alif pada huruf ya. Jadi dengan demikian sesuai yang ditunjukkan pada contoh-contoh pada pembahasan imalah alif pada huruf ya, ya di situ ketika kata-kata itu alifnya dibaca imalah, maka fathah yang sebelumnya juga ikut dibaca imalah. Ya, kalau kemarin ya, yaitu suatu kekeliruan kesalahan ala kumingkum dibaca misalkan al-hudai atau al-fatai seperti itu keliru ya. Artinya apa? Fathah sebelum alif tetap dibaca fathah dengan ha, sementara alifnya imalah itu keliru. Ya. Yang benar apa? Ketika alifnya imalah, maka fathah yang sebelumnya juga ikut menjadi imalah. Sehingga dari contoh ini, imalah alif pada ya, ya. Kalau diuruskan dari awal ya, pembahasan imalah alif pada huruf ya, halaman 189 itu ya. Dicontohkan di situ pada sebab-sebab imalah ini. Yang pertama contohnya al-huda, al-fata, ini yang dibaca fathah dulu ya. Al-huda, al-fata, roma, saha, ya, seperti itu. Kemudian ketika alifnya diimalahkan pada ya, maka fathah sebelum alif juga ikut imalah. Yakni fathah itu imalah pada kasrah. Sehingga dari al-huda, alifnya diimalahkan pada ya, fathahnya ikut imalah pada fathahnya ikut menjadi imalah yakni pada kasrah menjadi al-hudi, al-fatih seperti itu, bukan al-hudai atau al-fatai yang disebutkan sebelumnya itu keliru. Yang benar adalah al-hudi, al-fatih, rome wa sakhi, ya, rome wa sakhi ini. Jadi yang fathah sebelum alif itu yang diimalahkan ke kasrah. Hanya itu. Adapun fathah yang lain atau harakat yang lain tidak ikut imalah. Jadi yang diimalahkan ke kasrah fathah yang persis sebelum alif yang imalah tadi. Rome sakhi. Jadi sinnya yang fathah tetap fathah sa. Kemudian fathah yang pada qaf yang ini terletak sebelum alif itu yang diimalahkan menjadi sa te ro me sa te, kemudian fatatun menjadi fatetun ya, seperti itu. Ini atau pada contoh-contoh yang berikutnya pada sebab yang kedua. Contohnya malha, hubla, ghaza. Dibaca imalah menjadi malhi, hubli, ghazi. Seperti itu. Pada sebab yang ketiga, contohnya ba'a, khafa. Maka dibaca imalah menjadi bi'a, khifa. Ini. Jadi alifnya diimalahkan, maka fathah yang sebelumnya ikut menjadi imalah. B-A, Hefa. Baik. Ada pun qala dan dara, tidak bisa imalah. Kemarin sudah disebutkan ya, tetap qala, dara. Kemudian pada masa, ya, ini dua ucapan, dua logat. Kalau dibaca imalah, menjadi meta. Ini bagi yang membaca dengan mitu ya, maka ini dibaca dengan imalah, boleh dibaca dengan imalah menjadi meta. Pada contoh yang berikutnya pada sebab yang keempat, sayara tahawala, kalau dibaca imalah menjadi sayara tahayyala, ya, tahayyala ini. Jadi seperti itu. Pada contoh-contoh yang berikutnya ya, tinggal disesuaikan. Pada sebab yang kelima, di situ disebutkan contoh apa? Bayanun menjadi bayenun, menjadi bayenun. Syaibanun menjadi syaibenun. Hayawanun menjadi hayawenun. Ya. Kemudian apa? Baituha baituhe. Kemudian pada sebab yang keenam, salimun kamilun menjadi salimun kamilun. Pada sebab yang ketujuh, contoh-contoh yang ditunjukkan, kitabun silahun tilalun, kalau dibaca imalah menjadi kitabun silahun tilalun. Pada contoh yang berikutnya bagian ba, milhahun mizlajun, dibaca imalah menjadi milhahun mizlajun. Pada contoh berikutnya, yuridu ayyad dibaha menjadi yuridu ayyad dibahi. Ini. Dan seperti itu. Jadi ketika alif dibaca imalah, maka fathah yang sebelumnya juga ikut dibaca imalah. Ini untuk meluruskan ya, meralat dari yang sebelumnya ada kekeliruan dalam pengucapan seperti itu. Dan satu hal lagi tentang imalah ini, bunyi imalah yang benar ya, ini sebagaimana ya, alhamdulillah kalau kita orang Indonesia, orang Jawa terbiasa mengucapkan tempe ya. Nah, bunyi imalah seperti itu, bunyi e pada tempe, itulah bunyi imalah ya. Seperti pada ayat bismillahi majreha itu seperti itu, seperti mengucapkan tempe. Atau seperti pada contoh-contoh tadi, kitabun alhude rome minal kibir minal bakar asyir dan seterusnya. Yang jelas itu bunyi imalah itu seperti mengucapkan tempe. Baik. Dan tadi sudah disebutkan dari contoh-contoh ya, diucapkan seperti tempe itu. Kalau imalahnya fathah pada kasrah ya, bunyi yang pendek. Ya, suara atau bunyi yang pendek. Sebagaimana contoh kemarin pada imalah fathah, minal kibir, minal bakir, asyir, min amrin ya, minal ghiyar ini tidak imalah ya. Jadi kalau itu fathah, hanya imalah fathahnya saja, maka dibaca pendek e-nya. Ya, kibir, asyir, seperti itu pendek. Tetapi kalau imalahnya alif, dan alif itu sebelumnya adalah fathah, maka itu berarti apa? Imalah yang panjang. Al-Hudi, Al-Fatih, Rome, Saqi, dan seterusnya. Ini ya. Ini sebagai pelurusan dari apa yang disampaikan kemarin sebelumnya. Baik. Kemudian berikutnya, satu sebab yang masih tersisa kepada imalah alif pada huruf ya, yakni sebab yang ke-8, iradatut tanasubu, alaikum, iradatut tanasubi, yakni menghendaki tanasub ya, menghendaki menginginkan tanasub penyesuaian. Apa maksudnya? Ai annal alifa qad takunu fi kalimatin la tastahiqqul imalatu. Bahwasanya alif itu pada suatu kata, alif yang ada pada suatu kata ini tidak berhak imalah. Ya, ada huruf alif dalam suatu kata. Nah, alif ini dia tidak berhak imalah. Kenapa? Karena tidak memenuhi syaratnya atau tidak memenuhi sebab-sebab yang ada tadi, yang sebelumnya, yang tujuh sebab tadi. Tidak berhak, tidak bisa imalah. Lakin, tetapi, li wuku'iha bi qurbi alifin ukhra mumalatin. Tetapi, alif tadi yang tidak berhak imalah itu, dia terletak berdekatan dengan alif lain yang imalah. Alif yang tidak berhak imalah terletak berdekatan dengan alif yang lain yang diimalahkan. Ya. Sehingga apa? Mafhumnya ada dua alif yang saling berdekatan. Ya, berdekatan. Ya, berdekatan itu nanti juga tergantung kondisinya atau keadaannya. Yang secara umum apa? Keduanya berdekatan. Nah, yang satunya entah yang awal atau yang akhir, yang satunya itu tidak berhak imalah. Ya. Atau ya, salah satu yang jelas yang satu tidak berhak imalah. Adapun alif yang satunya itu bisa imalah, ya, menjadi imalah. Maka alif yang tidak berhak imalah tadi, dia bisa ikut menjadi imalah karena terpengaruh oleh alif yang di dekatnya yang diimalahkan. Ini disebutkan di sini fa innahu yahsulu imalatuha, fa innahu yusinu imalataha li ihdathil ittisaqi walin sijami bainal aswati. Maka alif tersebut, alif yang tidak berhak imalah tadi, tetapi terletak dekat dengan alif lain yang imalah, dia boleh menjadi imalah atau bisa diimalahkan. Baik untuk menjadi imalah. Kenapa? Untuk menghadirkan, untuk mewujudkan ittisaq, keteraturan, wal insijam, dan keselarasan, keserasian, bainal aswati, di antara suara-suara yang ada. Ya, secara asal tidak berhak untuk imalah, tetapi karena berdekatan dengan alif lain yang bisa imalah, maka alif tadi ikut menjadi imalah. Kenapa? Karena supaya teratur, supaya serasi, selaras suara-suara yang muncul di situ. Karena kalau yang satu imalah, yang satu tidak, menjadi apa? Tercampur, menjadi tidak teratur, tidak serasi. Sehingga ketika yang satu imalah, yang lainnya ikut menjadi imalah walaupun asalnya tidak berhak. Mitlu, contoh. Qara'tu kitaba. Ya, pada kalimat ini ya, asalnya kitaban. Seperti itu kan? Pada kitaban kan ini fathah tanwin. Tapi kalau dibaca di akhir kalimat bagaimana? Fa anta idza waqafta ala kalimati kitaba kitaban fa innaka taqifu 'alayha bil alifi wa laysa bit tanwini. Jika engkau berhenti pada kata kitaban, ini berhenti pada satu kalimat, ya, titik gitu ya. Ini di akhir kalimat tidak lagi bersambung dengan kata-kata yang lain, berhenti dengan pada kata kitaban. Apa? Fa innaka taqifu 'alayha bil alif. Maka engkau berhenti padanya pada huruf alif. Walaisa bit tanwini, dan bukan pada tanwinnya. Jadi kalau fathah tanwin di akhir kalimat dibaca berhenti, dibaca waqaf, maka yang dibaca adalah alifnya. Menjadi apa? Kitaba. Qara'tu kitaba. Ini. Seperti dalam ayat misalkan wa kana Allahu ghafuran rahima. Ya. Di situ kalau fathah tanwin di tengah, artinya sesudahnya masih ada kata yang lain, maka dibaca fathah tanwin, ghafuran, dengan tanwin, dengan bunyi nun sukun. Tetapi kalau berhenti di akhir kalimat atau di akhir ayat misalnya, maka ini dibaca dengan alifnya, bukan dengan tanwinnya. Ghafuran rahimah. Ya. Ini, bandingkan. Ya. Kalau ini masih berlanjut, kalimatnya dibaca dengan tanwin, tetapi kalau berhenti, maka dibaca pada alifnya. Ghafuran rahimah. Ya. Nah, di sini, ketika fathah tanwin tadi ya, berhenti di akhir kalimat, ya, maka yang dibaca adalah alifnya, bukan tanwin. Dari contoh tadi, qara'tu kitabah, seperti itu. Kemudian apa? Wa hadzil alifu la tajuzu imalatuha. Alif ini, alif pada apa? Alif yang akhir. Itu kan alif di akhir kata ini, tadi ya ketika dibaca waqaf, berhenti, alif itu tidak boleh imalah. Hukum asalnya, dia tidak berhak, tidak boleh imalah. Alif yang akhir ya, kitabah yang dibaca akhir ini tadi, ini tidak boleh imalah. Kenapa? Li'annaha la yatawafaru fiha syartun minasyurutis sabiqati. Karena dia tidak memenuhi salah satu syarat dari syarat-syarat yang sebelumnya tadi. Ya, tidak memenuhi syaratnya, sehingga tidak boleh, tidak bisa imalah. Ya. Hukum secara asal demikian. Ghairu annal alifa allati qablaha tumalu. Hanya saja alif yang sebelumnya, yakni pada kitab, alif yang terletak sesudah huruf ta pada kata kitab ini, alif ini tumalu, apa, bisa diimalahkan, menjadi imalah, boleh imalah. Alif yang sebelumnya, yaitu yang sesudah ta pada kata kitab ini, bisa imalah. Kenapa dia bisa imalah? Li'anna qabalaha kasratan mafsulatan biharfin wahidin. Karena sebelum alif tersebut, sebelum alif pada kitab ini, ada kasrah yang terpisah oleh satu huruf. Ya, ki, tab, ya, alifnya, kemudian didahului oleh kasrah, itu pada huruf kaf, huruf pertama, dan itu terpisah oleh satu huruf, terpisah oleh huruf ta. Berarti apa? Ini memenuhi syarat atau termasuk salah satu sebab, salah satu syarat yang disebutkan kemarin, di antara syarat atau di antara sebabnya, di antara keadaannya adalah ini. Alif didahului oleh kasrah yang terpisah oleh satu huruf, sehingga dia boleh imalah. Sehingga kalau ini alifnya pada kitab itu imalah, akan dibaca kitab. Ya, akan dibaca kitab, panjang ya ini. Tadi ya, kalau alif imalah, maka fathah sebelumnya juga ikut menjadi imalah, sehingga menjadi kitab. Kemudian tadi di akhir kata ini ada alif, ya, karena mansub ya, dengan fathah kemudian diikuti alif. Fa tumalul alifus tsaniyatu. Sehingga apa? Alif yang kedua juga ikut imalah, ikut menjadi imalah. Li imalatil alifil ula. Karena imalah alif yang pertama. Jadi alif yang kedua yang di akhir kata tadi, ya, kitabah, tadi ya kitabah, alif yang kedua ini, kemudian ikut menjadi imalah karena pengaruh dari alif yang pertama yang imalah. Pada kitab tadi. Iradatan lit tanasubi, untuk menginginkan, untuk menghendaki tanasub, ya, kesesuaian. Sehingga dari kalimat ini akan dibaca apa? Qara'tu kitabi, seperti itu. Menjadi qara'tu kitabi. Ini asalnya yang kedua itu tidak bisa imalah. Yang bisa imalah hanya yang pertama pada kitab, Tetapi kemudian yang kedua ikut bisa atau bisa ikut pula menjadi imalah dengan sebab imalahnya alif yang pertama. Jadi yang menyebabkan adalah yang lainnya, imalah alif yang lainnya. Ini kita b seperti itu. Wa nahu qawlihi ta'ala, dan juga contoh yang lain adalah pada ucapan Allah Ta'ala pada dari ayat-ayat Al-Qur'an disebutkan di surah Al-Duha, wadduha wal-laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Ini kalau dibaca fathah tidak diimalahkan. Ya, kemudian dicelahkan di sini dulu. Fa kalimatu abduha muntahiyatun bi alifin. Kata abduha ini diakhiri oleh alif. Abduha, wabduha. Ini huruf akhirnya adalah alif. Lakin hadhil alifu la tajuzu imalatuha. Tetapi alif ini tidak boleh imalah. Tidak boleh menjadi imalah. Tidak boleh diimalahkan pada ya. Kenapa? Li'anna aslaha wawun. Karena aslinya adalah wawu. Alif pada abduha ini aslinya adalah wawu. Id asluha abduhwatu. Yakni asal dari abduha, asal katanya adalah abduhwatu. Ya, di situ tampak aslinya adalah wawu. Abduhwatu. Dohwah. Dohwah. Ini. Aslinya adalah wawu. Kemudian wawunya diubah menjadi alif. Menjadi duha. Abduha. Ini. Dohwah ini waktu pagi sebelum tengah hari sebelum siang hari ini dohwah duha ya, waktu duha itu pagi sebelum siang sebelum tengah hari. Jadi secara asal al duha tidak bisa diimalahkan karena huruf aslinya adalah wawu yang kemarin dari sebab-sebab yang ditunjukkan bisa imalah kalau huruf aslinya adalah huruf ya. Al-Huda menjadi Al-Hudi, Al-Fata menjadi Al-Fati. Karena aslinya adalah ya. Tapi kalau aslinya wawu, tidak bisa. Jadi tetap Al-Duha, seperti itu. Kemudian apa? Ghairu anna kalimatai saja wa qala, hanya saja dua kata, yaitu pada ayat yang sesudahnya, dua kata, yakni saja, wallaili idza saja, kata saja dan kata qala pada ayat yang berikutnya ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Ya, jadi dua kata ini saja dan qala fi akhiril ayataini taliyataini pada akhir dua ayat yang berikutnya tumalul alifu fihima, alif pada keduanya itu diimalahkan. Alif pada saja dan alif pada qala ini bisa imalah. Kenapa? Li'anna aslaha ya'un, karena aslinya adalah huruf ya. Ya. Ini sehingga pada saja boleh dibaca saji. Pada qala boleh dibaca dengan imalah menjadi qale. Seperti itu. Wallaili idza saji ma wadda'aka rabbuka wa ma qale. Ini dibaca imalah. Memenuhi syarat atau memenuhi sebabnya. Kemudian apa? Yang abduha tadi kan tidak bisa imalah. Karena tidak memenuhi syarat, tidak memenuhi sebabnya. Tidak termasuk satu dari tujuh tadi. Sehingga apa? Wa alaihi tajuzu imalatu alifi abduha. Maka bolehnya imalah alif pada abduha. Dengan sebab alif pada saji dan kole tadi menjadi imalah. Li iradati tanasubi, untuk menginginkan menghendaki tanasub kesesuaian. Supaya terjadi kesesuaian, keselarasan antara alif yang berdekatan itu. Jadi berdekatan itu tidak mesti dalam satu kata, tidak mesti jajar, tapi dalam satu rangkaian, dalam satu kaitan seperti di sini. Sehingga dari ayat ini, dari surah Al-Duha ini, boleh abduha kemudian ikut dibaca menjadi imalah. Ya, menjadi wabduhi wallayli idza saji ma wadda'aka rabbuka wa ma qali. Seperti itu. yang mana asalnya al-duha tidak boleh. Tetapi karena terpengaruh oleh alif imalah pada ayat berikutnya, maka al-duha menjadi boleh imalah. Sehingga apa? Misalnya dalam kata al-duha ini digunakan dalam kalimat yang lain, dan dalam kalimat yang lain itu tidak ada alif yang imalah, maka al-duha tidak boleh imalah pada kalimat yang lain tersebut. Harus tetap dibaca dengan fathah al-duha. Seperti itu. Dia bolehnya imalah karena terpengaruh dengan saja dan qala pada ayat yang berikutnya. Jadi, bisanya imalah karena terpengaruh oleh yang lain. Sehingga apa? Kalau tidak ada yang lain, dia tidak bisa imalah. Ini sebab yang kedelapan. Ya, sehingga dengan ini lengkap sudah sebab-sebab yang menjadikan alif itu imalah pada huruf ya. Dan tentunya, untuk menegaskan sekali lagi, ketika alif imalah pada huruf ya, maka fathah yang sebelum alif juga ikut imalah pada huruf pada harokat kasrah. Ini. Wadduhi wallayli idza saji. Seperti itu. Atau pada contoh tadi, qara'tu kitabi dan seterusnya. Inilah sebab-sebabnya. Dan sudah cukup memenuhi satu sebab, itu cukup untuk menjadikan imalah. Jadi tidak harus terkumpul di 8 sebab. Bahkan itu tidak mungkin. Ya, jadi sebab-sebab di sini cukup satu kata atau satu alif, satu huruf alif, termasuk salah satu saja, atau memang cukup satu, salah satu saja dari sebab-sebab ini sudah cukup untuk menjadikan imalah. Ya. Seperti misalkan tadi, alif di akhir kata, kemudian hasilnya adalah ya. Ini. Itu sudah cukup menjadikan imalah. Al-huda menjadi al-hudi, al-fata menjadi al-fate, sudah cukup. Ya. Dengan satu sebab. Dan memang demikian. Ya, jadi bukan mengumpulkan semua sebab, semua syarat, bukan, tapi cukup dengan satu, ini sudah mencukupi untuk menjadi, untuk bolehnya dibaca imalah. Sebelum dilanjutkan, ada yang ditanyakan? Kita lanjutkan berikutnya. هذه هي الأسباب التي ذكرها الصرفيون. Inilah dia sebab-sebab yang disebutkan oleh para ahli sharaf li jawazi imalatil alifi nahwal ya'i, untuk bolehnya imalah alif pada huruf ya. Jadi imalah itu sifatnya boleh, tidak wajib, tidak kemudian harus dibaca dengan imalah. Seperti tadi misalkan wadduha, boleh tetap dibaca fathah, tapi boleh pula dengan imalah wadduhi wallayli idza saji. Jadi sifatnya boleh. Pada sebab-sebab yang lain juga demikian, sifatnya hanya boleh, tidak kemudian wajib. Al-huda ya, al-fata ya, dibaca fathah boleh, atau mau dibaca imalah al-hudi al-fate boleh. Jadi imalah itu suatu kebolehan, bukan suatu keharusan, bukan suatu kewajiban, tapi kebolehan. Ya, berbeda ya ini. Nah, tadi sudah disebutkan sebab-sebab bolehnya imalah alif pada huruf ya. Ya, ghaira annahum lahadhu annahu ma'a tawafuri hadhihi al-asbabi allati tad'u ila al-imalati. Hanya saja mereka ahli sharaf memperhatikan bahwasanya bersamaan dengan sempurnanya sebab-sebab ini yang menjadikan imalah, qad tujadu hurufun ukhra. Sungguh atau terkadang didapati huruf-huruf lain. Ya, terkadang didapati ada huruf-huruf lain tamna'u hadhil asbaba minal amali. Yang mencegah, yang menghalangi. Ya. Menghalangi sebab-sebab ini dari beramalnya. Maksudnya apa? Ai tamna'ul imalata, yakni mencegah imalah. Jadi, sebab-sebab itu terpenuhi, ya, syarat-syarat terpenuhi pada alif untuk bisa imalah pada huruf ya, tetapi kemudian ada huruf-huruf lain yang bertemu dengan alif tersebut, kemudian menyebabkan alif itu tidak bisa imalah. Jadi secara asal apa? Alif bisa imalah karena memenuhi sebab-sebab atau syarat-syaratnya, tetapi kemudian ada huruf lain yang menjadikan alif itu tidak bisa menjadi imalah. Wahia allati yusammunaha mawani'al imalati, dan itulah yang mereka namakan dengan istilah mawani'al imalati, hal-hal yang mencegah imalah, atau huruf-huruf yang mencegah, yang menghalangi imalah. Asalnya boleh atau bisa menjadi imalah, tetapi kemudian menjadi tidak boleh, tidak bisa imalah. Ini disebabkan oleh apa? Tumna'ul imalah itu disababaini. Imalah itu dihalangi. Imalah itu dicegah. Tidak boleh. Disababaini. Karena ada dua sebab. Al-hamzah itu yang hamzah. Yang pertama apa? Harfir ra'i. Yaitu huruf ra. Huruf ra. Al-ba'u yang ba. Hurufil isti'la'i. Adalah huruf-huruf isti'la'i. Ya, nanti akan dijelaskan huruf-huruf istilah itu apa saja. Dijelaskan di sini. Yang pertama, al-hamzah itu yang A, harful ra'i, huruf ra. Huruf ra yamna'ul imalata bi syartaini. Huruf ra ini menghalangi, mencegah imalah dengan dua syarat. Atau tiga ya, di sini disebutkan tiga syarat. Jadi huruf ra itu bisa menghalangi, mencegah imalah, tidak bisa imalah, itu dengan adanya dua syarat atau dengan tiga syarat sebagai berikut. Awalan yang pertama, ayyakuna ghaira maksurin. Ayyakuna ghairu maksurin. Ra tersebut, huruf ra tersebut itu tidak kasrah. Ya. Huruf ra yang menghalangi imalah ini tidak kasrah. Ya. Yang pertama, ra-nya tidak kasrah ya. Berarti apa? Mungkin koma atau fathah atau sukun. Ini yang menghalangi ya, ra-nya tidak kasrah. Tandian yang kedua, ayyakuna muttasilan bil alifi. Ra tersebut langsung bersambung dengan alif. Ra yang tidak kasrah tadi bersambung langsung dengan alif. Sawa'un akana qablaha am ba'daha. Sama saja apakah sebelum alif apakah sesudah alif. Ini syarat yang kedua, ra tadi langsung bersambung dengan alif. Apakah sebelumnya apakah sesudahnya. Ini. Salisan yang ketiga, Allah yakuna sakinan ba'da kasratin. Ra tersebut tidak sukun. Ya. Ra tersebut ya, tidak sukun sesudah kasrah. Jadi, bukan keadaan seperti ini. Ya. Artinya apa? Kalau ada ra sukun sebelumnya kasrah, ini imalah. Tetapi kalau selain dari ini, maka dia tidak bisa imalah. Sebagai contoh, yang berikutnya disebutkan Rashidun. Rashidun. Pada kata ini, ya, al-mafrudu sesuai dengan ketetapan, ya, ketentuan al-mafrud. Anna hadhil alifah tajuzu imalatuha. Bahwasanya alif ini, alif pada rasidun, ini boleh imalah. Bisa imalah. Kenapa? Li wuku'iha qabla kasratin. Karena alif ini terletak sebelum kasrah. Alif, kemudian sesudahnya ada kasrah. Jadi alif ini terletak sebelum kasrah. Maka sesuai dengan sebab-sebab tadi, ini sebenarnya apa? Boleh imalah, bisa imalah. Illa kecuali anna ra'a al-maftuhata waqa'at qablaha mubasyaratan. Bahwasanya ada ra' yang di fathah, ra'lun di fathah yang terletak sebelumnya, mubasyarah secara langsung. Ya, jadi tadi ra' fathah bertemu dengan alif tersebut secara langsung. Sehingga apa? Walidzalika fa'ya tamna'ul imalata. Sehingga ra' yang demikian ini, ya, keadaan ra' huruf ra' yang demikian ini dia fathah terletak sebelum alif secara langsung, maka ini menghalangi imalah, mencegah dari imalah. Sehingga apa? Alifnya tidak bisa imalah karena huruf ra' yang seperti itu. Sehingga tetap harus dibaca fathah. Rashidun. Tidak boleh imalah, tidak boleh menjadi Rashidun, tidak boleh. Harus Rashidun. Ini tidak boleh imalah. Contoh yang berikutnya, hadza jidarun. Al-mafrud, ya, sesuai dengan ketentuan ketetapannya, annal alifa tajuzu imalatuha. Alif pada jidarun di sini, ini boleh imalah. Secara asal ya, kalau dilihat alifnya sesuai dengan sebab-sebabnya, alif ini boleh imalah, bisa imalah. Liwuqu'il kasrati qablaha, karena adanya kasrah yang sebelumnya. Alif, ya, alif, kemudian sebelumnya ada kasrah, ya, dipisahkan oleh satu huruf. Pada huruf jim itu kasrah. Kemudian antara jim dengan alif dipisahkan oleh satu huruf, huruf dal. Nah, ini memenuhi syarat, salah satu sebab untuk imalah keadaannya seperti ini. Jadi secara asal hukumnya dia boleh imalah. Ya. Ghairu atau ghaira anna ra' al-maghmumata waqa'at ba'daha mubasyaratan, hanya saja ra' yang didhammah, ya. Ini ra' yang didhammah, dia terletak sesudah alif tersebut secara langsung. Tadi ya, ra'nya berharokat, bersambung langsung dengan alif, sehingga apa? Dia famana'at al-imalata, dia menghalangi, mencegah dari imalah. Jadi alif pada jidarun tidak boleh imalah karena terhalang oleh ra' tersebut. Ra'nya di dhammah, ra'nya berharokat, yakni tidak kasrah, kemudian terletak langsung sesudah alif. Ini yang menghalangi imalah. Ya, jadi harus dibaca dengan fathah jidarun. Tidak boleh imalah, tidak boleh jidarun, tidak boleh. Harus jidarun. Ini. Contoh yang berikutnya, ishtaraitu sitaratan. Hadhihi al-alifu tajuzu imalatuha. Alif pada sitaratun ini boleh imalah. Sitaratan. Alif pada sitaratan boleh imalah. Liwuqu'il kasrati qablaha, karena adanya kasrah yang sebelumnya. Pada huruf sin kasrah kemudian dipisahkan oleh ta kemudian alif. Jadi asalnya alif ini boleh imalah. Termasuk salah satu sebab. Ya. Ghaira anna ra al-maftuhata waqa'at ba'daha mubasyaratan. Hanya saja ra yang di fathah itu terletak sesudahnya secara langsung. Kita rotan ada ra yang berharokat fathah terletak langsung sesudah alif. Sehingga apa? Famana'at al-imalata. Sehingga ra ini menghalangi imalahnya alif tersebut. Alifnya tidak boleh imalah. Harus dibaca dengan fathah dengan alif. Sitarotan tidak boleh, siterotan tidak boleh. Harus fathah dan alif. Sitarotan seperti itu. Ya. Kemudian contoh yang berikutnya. Irsyadun. Hadihil alifu. Ya. Irsyadun. Alif ini. Alif yang sesudah shin, ya, irsyadun sebelum huruf akhir itu tajuzu imalatuha, boleh imalah. Jadi boleh dibaca imalah irsyadun. Irsyadun boleh seperti itu. Wala tamna'u ra'u. Oke. Ghairul maksurati, dan ra' yang tidak kasrah ra pada irsyad, dan dia tidak kasrah. Nah, ra yang tidak kasrah ini tidak menghalangi al-imalata. Ya, wala tamna'u ra'u ghair maksurati al-imalata. Ra yang tidak kasrah ini tidak menghalangi imalah. Ya. Tadi kan syaratnya apa? Kalau ra-nya tidak kasrah, entah fathah, dhamma atau sukun, ini menjadi penghalang imalah. Tetapi kalau ra itu kasrah, maka dia bukan penghalang. Nah, di sini pada irsyad, ra-nya tidak kasrah. Mestinya apa? Dia akan sama pada syarat yang pertama, akan menyebabkan terhalangnya imalah. Tetapi di sini apa? Ra ini tidak kasrah, dia sukun, tetapi tidak menghalangi imalah. Berarti apa? Tetap boleh imalah. Alif pada sesudahnya tetap boleh imalah. Irsyadun tetap boleh seperti itu. Kenapa? Padahal ra-nya sukun. Li'anna ra'a sakinatan. Li'anna ra'a sakinatan ba'da kasratin. Karena ra' ini sukun dan terletak sesudah kasrah. Jadi terkait dengan syarat yang ketiga tadi. Ra' sukun yang sebelumnya kasrah ini boleh imalah. Selain dari ini tidak boleh imalah. Jadi bisa dipahami ya. Jadi perhatikan syarat-syarat tadi. Allah yakuna sakinan ba'da kasratin. Jadi ra'nya itu tidak sukun sesudah kasrah. Itu yang menghalangi imalah. Selain dari keadaan ini menghalangi imalah. Artinya apa? Kalau keadaannya ra' sukun dan sebelum ra' sukun itu kasrah, ini boleh imalah. Sehingga pada irsyadun, keadaan ra'nya sukun dan sebelumnya kasrah, maka dia boleh imalah menjadi irsyadun. Seandainya sebelum ra' sukun itu fathah misalkan. Berarti kan tidak sesuai syarat tadi. Maka apa? Tidak boleh imalah. Harus arsyad seperti itu. Seandainya bisa. Tidak boleh arsyad, tidak boleh. Harus arsyad. Jadi untuk syarat yang ketiga tadi, itu ra' sukun dan sebelumnya kasrah. Ini ya. Baik. Contoh yang berikutnya. Rijalun. Hadhihi ra'u la tamna'u imalat al-alifi. Ra' ini tidak menghalangi imalah alif tersebut. Tidak menghalangi imalahnya alif tersebut. Li'annaha maksuratun. Karena ra' itu dikasrah. Jadi kalau ra' kasrah itu boleh imalah. Rijalun menjadi rijalun. Boleh. Ya, jadi perhatikan apa cermati tadi syarat-syaratnya. Huruf ra itu tidak mutlak untuk menghalangi imalah, tapi dengan syarat huruf ra menghalangi imalah ketika ra itu tidak kasrah. Berarti apa? Kalau ra kasrah, dia boleh imalah. Syarat yang kedua, ra itu bersambung langsung dengan alif baik sebelum maupun sesudahnya. Ini kemudian syarat yang ketiga, ra itu ya tidak keadaannya tidak sukun yang sebelumnya adalah kasrah. Tidak sukun dan terletak sesudah kasrah. Jadi kalau tadi ra-nya sukun kemudian sebelum ra sukun ada kasrah, berarti ini boleh imalah. Nah, di luar dari itu, selain dari ini, maka tidak boleh imalah. Ini. Baik. Mungkin secara teknis ya, untuk memudahkan memahami dari faedah, dan pada contoh yang diterapkan tadi, diberi tanda. Kalau yang tidak boleh imalah, nanti di sampingnya disilang ya. Tadi pada Rasidun, di sampingnya ada tanda silang. Artinya apa? Tidak boleh imalah. Hada jidar juga dia tanda silang. Tidak boleh imalah. Tapi pada Irsyadun, boleh imalah. Mungkin di centang. ya, atau rijalan itu juga boleh imalah jika dicentang. Ini sekedar teknisnya saja, tapi yang murah bisa disesuaikan dengan masing-masing supaya lebih, yang intinya apa, supaya jelas mana yang boleh, mana yang tidak boleh, mana yang mencegah imalah dan mana yang boleh imalah. Jadi, supaya terjelas, terbedakan, bisa diberi tanda atau bagaimana tafawwud. Ini huruf ra, ya, yang menjadi sebab terhalangnya imalah pada alif. Walaupun secara asal sebenarnya memenuhi syarat, memenuhi sebabnya, tetapi karena ada ra dalam kondisi tertentu, ra dengan kondisi tertentu, ini menghalangi alif tersebut menjadi imalah. Kemudian yang berikutnya, al-ba'u yang ba, huruf isti'la'i, huruf-huruf isti'la'. Ya, tadi disebutkan yang menghalangi imalah ada dua, yang pertama huruf ra dengan syarat-syaratnya, kemudian yang kedua adalah huruf isti'la. Wahiya indahum sab'atu ahrufin. Huruf isti'la menurut para ahli sharaf, ahli bahasa, ini ada 7 huruf. Ya. Yakni al-kha'u huruf kha, al-ghainu huruf ghain, as-sadu huruf sad, al-dadu huruf dad, al-fa'u huruf fa, al-za'u huruf wa, wal-qafu dan huruf qaf. Ada 7 huruf ini yang termasuk huruf isti'la. Kha, ghain, sad, dad, fa, za dan qaf. Wahadih al-hurufu tamna'ul imalata. Huruf-huruf ini menghalangi, mencegah dari imalah. Tidak bisa imalah. Bisyurutin dengan syarat. Ini juga tidak mutlak, tapi ada syaratnya. Awalan yang pertama. An takuna mutaqaddimatan alal alifi mutasilatan biha. Huruf-huruf istilah tersebut mendahului alif dan bersambung dengan alif itu. Ya, huruf-huruf istilah, ya, salah satunya tentunya ini mendahului alif dan bersambung dengan alif. Mendahului dan bersambung langsung dengan alif. Mislu, contoh. Khalibun. Khalidun. Sabirun, ya, ini ada alif pada masing-masing kata ini. Kemudian sebelum alif adalah huruf-huruf istiqla. Ada fa pada qalibun, ada kha pada khalidun, ada sad pada sabirun, dan bersambung langsung huruf istiqla. Kemudian ada alif, kemudian langsung bersambung dengan alif. Sehingga apa? Inilah yang menghalangi imalah. Dengan, karena tadi memenuhi syaratnya. Fahadil alifu tajuzu imalatuha. Alif ini boleh imalah. Secara asalnya, huruf alif ini boleh imalah. Lianna ba'daha kasratun. Lianna ba'daha kasratun. Karena sesudahnya adalah ada kasrah. Ya, secara asal demikian. Boleh imalah. Ghaira anna qablaha harfan min huruf isti'la'i. Hanya saja sebelum alif ada salah satu huruf di antara huruf-huruf isti'la muttasilan biha yang langsung bersambung dengannya. Wa min samma, dan dari sana karena sebab ini ada huruf isti'la sebelumnya bersambung langsung, tamtani'ul imalatu, maka imalah itu menjadi terhalang. Tidak boleh imalah, tidak bisa imalah. Jadi harus tetap fathah. Talibun, Khalidun, Sabirun, harus seperti itu. Tidak boleh menjadi Talibun, Khalidun atau Sabirun, tidak boleh, tidak bisa. Terhalang oleh adanya huruf istiqla yang sebelum alif dan bersambung langsung. Tanyaan yang kedua, antakuna mutaqaddimatan alal alifi. Huruf istiqla itu mendahului alif. ya, mutaqaddimatan 'ala alif, mendahului alif. Munfasilatan 'anha bi harfin wahidin, terpisahkan dari alif oleh satu huruf. Ya, mendahului dan terpisahkan oleh satu huruf. Misal contoh, sahaifu ghanaimu. Di sini ada alif, kemudian sebelumnya ada huruf isti'la yang dipisah oleh satu huruf ini. Maka ini menghalangi dari imalah. Al-makhrubu, yang sesuai dengan ketentuan, ketetapannya. Jawazu imalatil alifi liwuku'iha qabla kasratin. Secara asal apa? Bolehnya imalah alif ini karena dia terletak sebelum kasrah. Soha'ifu, alif, kemudian sesudahnya ada kasrah. Ghanaimu, asalnya ini boleh. Alifnya diimalahkan pada kasrah, ya, alifnya diimalahkan pada ya. Ghaira annal imalata mumtani'atun. Hanya saja imalah itu menjadi mumtani'ah, menjadi terhalang, menjadi tidak boleh. Huna, di sini. Kenapa? Li taqaddumi harfin min huruf isti'la'i. Karena didahului oleh salah satu huruf dari huruf-huruf isti'la'. Maksulun, maksulun anil alifi bi harfin wahidin, yang terpisah dari alif oleh satu huruf, yang dipisahkan oleh satu huruf dari alifnya. Alif, kemudian sebelumnya ada huruf isti'la dan dipisahkan satu huruf ini. Maka inilah yang menjadi penghalang, ya, imalah. Tidak boleh imalah dengan sebab ini. Jadi harus dibaca fathah. Soha'ifu ghanaimu. Tidak boleh imalah, tidak boleh menjadi soha'ifu atau ghanaimu, tidak boleh. Ya, ini. Salisan yang ketiga. Alla yakuna harfu isti'la'il mutaqaddimi mutaqaddimu maqsuran. Ya. Huruf isti'la' yang mendahului itu tidak kasrah. Ya, ini syaratnya. Huruf isti'la' yang mendahului tidak kasrah. Jadi mungkin dhammah atau fathah atau sukun. Yang jelas tidak kasrah. Artinya apa? Kalau huruf isti'la' yang mendahului itu kasrah, berarti tidak menghalangi imalah. Berarti boleh imalah. Kalau huruf isti'la' itu kasrah, itu tetap boleh imalah. Yang menghalangi imalah kalau tidak kasrah, selain dari kasrah. Misal contoh, siyamun, qiyamun. Ya, di sini alif, ya, kemudian ada apa disebutkan di sini, ya, hadhihi al-alifu tumalu, alif ini diimalahkan, bisa imalah, ya, karena memenuhi syaratnya, ya. Kemudian wala yamna'ul imal, wala yamna'ul imalata wujudu harfi isti'la'in mutaqaddamin 'alaiha, dan tidaklah menghalangi imalah adanya huruf isti'la' yang mendahuluinya. Siyamun, qiyamun, alifnya secara asal itu bisa imalah sesuai dengan salah satu sebab untuk imalah. Kemudian alif ini didahului oleh huruf isti'la' yang sebelumnya, dipisahkan satu huruf. Tetapi apa? Dia tetap boleh imalah, tetap bisa imalah. Kenapa? Likaunihi maksuron. Karena huruf isti'la' tersebut itu dikasrah. Jadi kalau huruf isti'la'nya kasrah, tetap boleh imalah. Jadi siyamun, qiyamun, boleh imalah menjadi siyemun, qiyemun. Tetapi kalau tidak kasrah, huruf isti'la' tidak kasrah, seperti pada contoh sebelumnya tadi, soha'ifu, ghanaimu, itu kan tidak kasrah. Maka apa? Itu menghalangi imalah, tidak boleh imalah. Ya. Contoh yang tidak kasrah, ya, lihat contoh sebelumnya. Soha'ifu ghanaimu. Ini contoh yang tidak kasrah. Sehingga tidak boleh. Tetapi kalau kasrah, ini boleh. Siyamun menjadi siyemun. Qiyamun menjadi qiyemun. Ini boleh. Rabi'an, syarat yang keempat. Alla yakuna harfu isti'la'i sakinan ba'da kasratin. Huruf isti'la' itu tidak keadaannya, tidak sukun yang terletak sesudah kasrah. Jadi huruf isti'la'nya sukun, kemudian sebelumnya kasrah. Nah, selain dari itu. Artinya apa? Kalau huruf isti'la' itu sukun, dan sebelumnya kasrah, maka dia boleh imalah. Tetap boleh imalah, tetap bisa imalah. Yang menghalangi, yang tidak boleh imalah apa? Ketika di luar atau selain dari keadaan ini. Misal contoh, misbahun miqdamun. Hadhil alifu tumalu. Alif di sini imalah. Wala yamna'u imalata wujudu harfi isti'la'i mutaqaddimin 'alaiha. Dan tidaklah menghalangi imalah adanya huruf isti'la' yang mendahuluinya. Ada suat mendahului alif pada isbah, ada qaf mendahului alif, dipisahkan satu huruf ya pada kata miqdam. Ini tetap boleh imalah. Kenapa? Likaunihi sakinan ba'da kasratin. Karena huruf isti'la' tersebut itu sukun. Misbah, miqdam, huruf sad, huruf qaf itu sukun. Ba'da kasratin terletak sesudah kasrah. Sebelum sad sukun adalah kasrah. Misbahun. Sebelum qaf sukun adalah kasrah. Miqdamun. Ya. Pada keadaan ini, maka ini boleh imalah. Misbahun menjadi misbahun. Miqdaman menjadi miqdamun. Tetapi kalau selain dari ini, selain dari keadaan ini, mungkin imalahnya sukun, tetapi sebelumnya fathah, atau sebelumnya dhammah, ya tidak boleh imalah. Kalau misalkan itu fathah, masbah, misalkan ya, ya tetap harus fathah, masbah, tidak boleh masbah, misalkan seperti itu. Tapi kalau ini kasrah, ini boleh imalah. Misbah boleh. Miqdam boleh. Ini. Yang berikutnya, khamisan. Idza kana harfu isti'la'i mu'akhkharan. Jika huruf isti'la' itu diakhirkan. Anil alif. Dari alif. Artinya apa? Alif dahulu. Baru kemudian ada huruf isti'la. Fa innahu yamna'ul imalata in kana muttasilan biha. Maka huruf isti'la ini menghalangi imalah, mencegah imalah jika bersambung langsung dengan alif tersebut. Mislu contoh, saatihun hadirun, ini ada alif. Kemudian sesudahnya ada imalah langsung alif, kemudian ba, alif kemudian ba pada masing-masing contoh. Maka ini menghalangi imalah. Hadzihil alifu tajuzu imalatuha. Alif ini boleh imalah. Li wuqu'iha qabla kasratin, karena terletak sebelum kasrah. Alif sesudahnya ada kasrah. Secara asal ini boleh menjadikan imalah. Hanya saja apa? Ghaira anna wujuda harfi isti'la'i ba'daha mubasyaratan. Hanya saja adanya huruf isti'la' yang sesudahnya, yang secara langsung bertemu tadi, yamna'ul imalata, ini mencegah menghalangi imalah. Sehingga tidak boleh lagi, tidak boleh menjadi imalah. Asalnya boleh, tetapi karena hurufnya isti'la menjadi tidak boleh. Sehingga apa? Harus tetap dibaca alif. Satih, hadir. Tidak boleh satih atau hadir, tidak boleh. Harus fathah. Satih, hadir. Seperti itu. Ya, sawteh itu yang bersinar, hadir yang datang. Ini sebab yang kelima atau syarat yang kelima. Yang berikutnya yang keenam, ayyakuna harfu isti'la'i al-mu'akhkhari al-mu'akhkhara maqtulan bi harfin wahidin aw harfaini. Huruf isti'la' yang diakhirkan tadi itu dipisahkan oleh satu huruf atau dua huruf. Ya. Jadi huruf isti'la terletak sesudah alif, kemudian dipisahkan oleh satu atau dua huruf. Ini juga tidak boleh. Tidak boleh imalah. Misal contoh, nasikhun, basyobun, Hadhil alifu la tumalu. Alif di sini pada contoh ini tidak boleh imalah, tidak bisa diimalahkan. Li wuqu'i harfin min huruf isti'la'i. Karena adanya huruf isti'la, karena terletak satu huruf di antara huruf-huruf isti'la. Ba'daha yang sesudahnya. Maksulan bihatin wahidin yang terpisahkan oleh satu huruf. Nasikhun alif. Sesudahnya ada kha dan dibisahkan oleh satu huruf. Maka ini tidak boleh imalah. Basit ada alif. Kemudian sesudahnya ada huruf fa, huruf isti'la. Dipisahkan oleh satu huruf. Maka yang demikian tidak boleh imalah. Harus fathah, harus alif. Nasikh basit. Tidak boleh nasih atau besok, tidak boleh. Harus fathah, nasid, basuh. Contoh yang berikutnya, mawatiqu, nawairu. Mawatiq, janji-janji, jamak dari mitak, janji. Kemudian nawairu, ini gasing atau kincir air, untuk jamak. Nah, di sini hadzal alifu la tumalu. Alif di sini pada kata ini tidak boleh imalah. Li wuqu'i harfin min huruf isti'la'i, karena terletak satu huruf di antara huruf-huruf isti'la' ba'daha yang sesudahnya. Maftulan bi harfaini yang terpisahkan oleh dua huruf. Alif ada dua huruf, ta dan ya, kemudian baru qaf pada mawaatir. Pada nawair alif kemudian ada dua huruf yaitu ain dan ya. Kemudian baru huruf roh di sini ya, wallahu a'lam. Ya, pada mawatif ini ya, ini dipisahkan oleh dua huruf sehingga apa? Tidak boleh imalah. Alifnya harus alif. Sebelumnya juga harus fathah. Mawatiqu, nawairu, tidak boleh mawatiqu, tidak boleh, harus fathah, harus alif. Mawatiqu. Jadi ini sebab yang keenam yang menghalangi imalah pada huruf isti'la. Ini. Kemudian ada satu tambahan faedah di sini sedikit ya. Walakin ma huwa asbabu fi anna ra'a wa hurufal isti'la'i tamna'ul imalati, tamna'ul imalata. Akan tetapi apa sebabnya bahwa ra' dan huruf-huruf isti'la itu menghalangi imalah? Kenapa hanya roh dan huruf isti'la itu yang menghalangi imalah, kalau huruf lain tidak? Qulna innal imalata tahduhu ila tanasuqi wal insijami bainal aswati. Kita katakan bahwasanya imalah itu mengarahkan pada tanasuq, ketertiban, keteraturan, wal insijam, keselarasan, keserasian, bainal aswat, di antara suara-suara, di antara bunyi-bunyi. Hatta la yantaqilu al-lisanu min fathin ila kasrin marratan wahidatan. Sehingga lisan atau lidah tidak berpindah dari fathah ke kasrah, dari membuka lisan kemudian menurunkan lisan sekali waktu. Marratan wahidatan, satu kali. Okay. Jadi memudahkan suara serasi. Okay. Ini tidak mengganti, mengubah fathah ke kasrah. Amar ra'u, adapun ra' fahiyya harfun mukarrarun. Ra' adalah huruf yang mukarrar, huruf yang bergetar. Mukarrar ini maksudnya bergetar, berulang atau bergetar. Okay. Pada makhraj ya, untuk mengucapkan ra' itu bergetar, lidahnya bergetar, ra'. Dan walaupun yang benar secara makhraj getarannya sedikit, tetapi tetap ada getarannya. Tapi sedikit, mukarrar, ra' gitu ya. Kemudian apa? Yastakhrifu fatratan zamaniyatan atwala. Yang menghabiskan jeda waktu yang lebih panjang. Ra' ya, karena bergetar atau berulang, tentunya akan lebih lama jeda waktunya daripada huruf yang tidak mukarrar. Okay. Huruf yang tidak berulang, tidak bergetar kan ya, mungkin cukup satu kali waktu. Tapi kalau bergetar, berulang, berarti kan membutuhkan paling tidak dua kali waktu. Sehingga ini jeda waktunya lebih panjang. Ini roh, sifatnya demikian. Wa amma hurufu isti'la'i fahiyya tasta'li ilal hanafi. Adapun huruf-huruf isti'la ini meninggi ilal hanafi, naik atau meninggi sampai ke ini langit-langit pada mulut. Apa namanya? Langit-langit mulut. Dalam mulut ya. Jadi tinggi atau naik sampai ke situ, ke arah hanaf. Langit-langit pada mulut. Pada rongga mulut. Walidzalika lam tumal al-alifu ma'aha. Oleh karena itu alif tidak diimalahkan bersama huruf istiqla tersebut. Tolaban litajalusi. Karena mencari yang sejenis. Karena kesamaan atau kesesuaian dalam hal jenisnya. Bimakna, maksudnya apa? Tajanus sejenis antara alif dengan huruf isti'la. Anna harfas soda masalan. Bahwasanya huruf sod sebagai permisalan, salah satu dari huruf isti'la. Yunasibuhu al-fathu. Itu sesuai dengan fathah. Dari sisi sifatnya. Li'annahu yartafi'u ilal hanaki. Karena dia itu naik ke hanak, ke langit-langit mulut, rongga mulut. Fa'idha amalnal alifah, maka jika kita imalahkan alif ma'ahu bersamanya, bersama huruf sod, atau bersama huruf isti'la yang lain, adda ila istifqani fin nutqi. Ini akan mengakibatkan kesukaran dalam mengucapkan. Menjadi sulit, menjadi susah untuk mengucapkan. Ketika fathah tadi bertemu dengan huruf isti'la. Karena sama-sama tingginya, sama-sama naiknya. Pada sifat hurufnya, sifat harakatnya. Ini. Wal maqsudu minal imalati at-takhfifu. Adapun yang dikehendaki pada imalah adalah takhfif. Untuk meringankan. Jadi dengan imalah ini tujuannya untuk meringankan ucapan, memudahkan ucapan. Kalau tadi misalkan huruf istiqlal bertemu dengan fathah atau alif, keduanya adalah huruf yang naik, yang tinggi, maka ini akan sulitan untuk mengucapkan, akan menjadi sulit, menjadi sukar. Kalau menjadi sulit, menjadi sukar, tidak tercapai tujuan dari imalah. Imalah tujuannya untuk mempermudah, untuk memeringan. Kalau malah menjadi sulit, menjadi sukar, berarti kan malah tidak sesuai dengan tujuan imalah. Sehingga apa? Tidak boleh atau tidak bisa imalah ketika ada huruf istiqla. Ini sebabnya. Kenapa huruf ra dan juga huruf istiqla ini tidak bisa atau ini merupakan penghalang dari imalah. Mungkin masih ada beberapa pembahasan tentang imalah. Dan untuk waktu yang akan datang insya Allah untuk ini melengkapi pembahasan tentang imalah untuk pagi ini sampai ini dulu. Mungkin ada yang ditanyakan sebelum ya ini dulu. Falahu minkum untuk kekurangannya. Wallahu a'lam. Subhanakallah wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah.